Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Pernah kita bahas di majlis ini tentang beberapa sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang beliau terhadap umat ini. Hal ini telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan sifat-sifat yang mulia tersebut di dalam surat At-Taubah atau di dalam surat Bara'ah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim." Di dalam ayat ini Allah menyatakan tentang sifat nabinya. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang dia ini datang dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat kepada dia, kepada rasul tersebut, perkara-perkara yang kalian rasakan berat. Dirasakan oleh Rasulullah sebagai suatu yang berat. Ketika ada suatu perkara yang dirasakan oleh umat ini berat. Ini sifat yang pertama. Azizun alaih ma'anittum. Rasulullah merasakan, mengikut, merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar selalu berupaya untuk menyampaikan syariat ini dengan yang semudah-mudahnya, dengan kriteria yang sama sekali tidak memberatkan umat. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah. Inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Maknanya adalah tidak berat di dalam mempraktekannya. Tidak sulit di dalam mengaplikasikannya. Inna hadzal dina yusrun. Ketahuilah sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Falayyushadda ahadun ad-dina illa ghalabah. Tidaklah ada seorang pun yang berupaya untuk bersikap berlebihan, untuk bersikap ekstrim, untuk bersikap melampaui batas di dalam mengamalkan Islam, baik melampaui batas di dalam bersikap, melampaui batas di dalam beribadah, melampaui batas di dalam berakidah, semuanya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam. Rasulullah menegaskan, "Fala yushadda ahadun ad-din." Tidaklah ada seorang pun yang berupaya bersikap berlebihan, bersikap keras, bersikap ekstrim, melampaui batas dalam urusan agama ini, dalam semua bidangnya. Bukan hanya satu bidang tanpa yang lainnya. Illa ghalabah. Pasti dia itu akan terkalahkan. Dalam pengertian, dia akan tidak mampu ujungnya untuk melaksanakan hal itu. Dia akan kewalahan karena sikap berlebihan tadi. Ini menunjukkan hadis Abi Hurairah ini sebagai penjelas dan perinci bahwasanya Rasulullah itu sebagaimana yang disifatkan oleh Allah dalam surat At-Taubah tadi, azizun alaihi ma anittu, terasa berat bagi kalian perkara-perkara, terasa berat bagi beliau, bagi dia Rasul tersebut yang kami utus, perkara-perkara yang kalian rasakan berat. Sehingga memang agama ini disampaikan oleh Rasulullah sebagai agama yang yusrun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita. Sayang kepada kita terkhusus dalam perkara urusan akhirat. Sangat sayang kepada kita terkhusus dalam perkara yang akan kita hadapi di yaumil akhir. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum. Dia itu Rasul tersebut sangat-sangat berupaya bersungguh-sungguh untuk membimbing kalian. Sangat bersungguh-sungguh, serius untuk menyampaikan hidayah, petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat bersungguh-sungguh. Dan ini akan kita buktikan dalam pembahasan tentang beberapa perjalanan hidup Rasul di dalam menyampaikan syariat ini. Bil mu'minina raufur rahim. Sifat yang ketiga terhadap kaum mukminin itu rauf rahim, Nabi itu sangat penyayang, sangat pengasih terhadap kaum mukminin. Tiga sifat tadi. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi beliau apa yang kalian rasakan berat. Sehingga beliau menyampaikan syariat ini dengan yang semudah-mudahnya. Karena memang syariat ini adalah syariat yang mudah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harisun alaikum. Sangat serius dan bersungguh-sungguh di dalam upayanya kalian ini semua mendapatkan hidayah. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kaum mukminin sangat rauf, sangat penyayang dan rahim, penuh kasih. Ini tiga sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan umat ini. Sehingga karena kesungguhan beliau di dalam berupaya untuk menyelamatkan umat dari azab Allah, untuk umat ini bisa sampai kepada hidayah Allah, Rasulullah tidaklah kemudian meninggalkan umat ini kecuali semua perkara syariat sudah disampaikan oleh beliau. Hal ini dipertegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar, namanya Jundub bin Junadah. Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah, Abu Dzar ini berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yaqlibu janahihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Tidaklah, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita berpisah dengan kita ini dalam kondisi tidak seekor burung pun yang terbang sambil menggerakkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, kecuali pada setiap gerakan sayapnya itu menyebutkan sebuah ilmu yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Abu Dzar memperumpamakan kondisi ditinggalkannya kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini tadi. Tidak seekor burung pun mengepakkan sayapnya kecuali di balik kepakan sayap itu dia menyebutkan sebuah ilmu, tersimpan ilmu yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak burung yang berterbangan dan berapa kali burung-burung tersebut mengepakkan sayapnya. Ini pernyataan dari sahabat Abu Dzar yang menunjukkan bahwa memang agama ini sudah lengkap. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini sebagai bukti terhadap firman Allah, harisun alaikum. Sifat yang kedua, harisun alaikum. Dia itu, Rasul tersebut, sangat bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan hidayah, di dalam berupaya umat ini selamat dari kehancuran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung berkata, kalau tadi Abu Dzar memperumpamakan kondisi umat sepeninggal Rasul, maka dalam hadis yang kedua ini Rasulullah berkata, ma baqiya syai'un yuqribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa waqad bayyantuhu lakum. Tidak ada satu perkara pun yang mana perkara itu bisa mendekatkan seseorang kepada jannah, atau suatu perkara pun yang perkara yang tersebut yang kedua ini menjauhkan seseorang atau bisa mengantarkan seseorang kepada an-nar. Saya ulangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu perkara pun yang bisa mendekatkan seseorang kepada jannah Allah atau menjauhkan seseorang dari azab an-nar illa waqad bayyantuhu lakum, kecuali aku telah menjelaskannya kepada kalian. Selesai urusan. Di sini ada sebuah peringatan bagi kita terhadap umat ini yang ketika beramal dengan suatu amalan tertentu yang menurut dia atau sekelompok masyarakat di lingkungan tertentu dianggap itu sebagai amalan ibadah, dianggap itu sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, baik dalam bentuk amalan lisan, doa ataupun zikir, ataupun amalan badan, ataupun berkaitan dengan akidah, amalan kalbu, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menganggapnya itu sebagai perkara yang baik, berarti dia telah bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi. Tidak ada satu perkara pun, kata Rasulullah, yang bisa mengantarkan seseorang kepada jannah atau menjauhkan dia dari an-nar kecuali sudah aku jelaskan kepada kalian. Sering saya sampaikan pernyataan Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik, guru daripada Al-Imam Syafi'i, menyatakan, man amila amalan lam yakun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'ahu hasanan faqad ittahama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang berbuat suatu amalan yang tidak pernah ada di zaman Rasul, kemudian dia menganggap amalan tersebut sebagai amalan yang baik, oh ini kan baik, Ketika diingatkan, iya tapi kan gak pernah dilakukan oleh Nabi, gak pernah dipraktekkan oleh sahabat, iya tapi kan baik, ini kan zikir. Tetap saja masih menyatakan seperti itu, ini kan baik. Kata Imam Malik, maka dengan pernyataan itu dia telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap amanat risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada masih tersisa amalan yang baik, amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, mengandung nilai ibadah, belum disampaikan oleh Nabi. Berarti Rasulullah SAW berkhianat kepada Allah, masih tersimpan. Padahal gak jarang dari beberapa khatib-khatib di mimbar Jum'ah atau di dalam ceramah-ceramahnya, ketika memberi pembukaan ceramah atau pembukaan khutbah, di antaranya menyifati Rasul, menyebutkan kriteria Rasul, faqad addal amanah wa nasahal ummah, bahwa Rasulullah itu telah memberi nasihat kepada umat dan telah menyampaikan amanat. Tapi pada praktek dia beramal, baik dia rasakan ataupun tidak dia rasakan, baik dia sadari ataupun tidak dia sadari, dia mempraktekkan beberapa amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah mengajarkan seperti ini, tapi justru mendatangkan amalan-amalan baru, amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebagai amalan. Ini bentuk ekstrim, ekstremitas ini, ya, melampaui batas. Ini sikap melampaui batas. Lah, perkaranya berarti tidak gampang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan semua perkara. Dan bentuk penyampaian Rasul itu sebagai bentuk praktek atau aplikasi realisasi daripada firman Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, azizun alaihi ma'anittum. Kemarin atau dua hari yang lalu ada seorang bilang, Ustaz, saya diajari oleh seseorang kalau habis sholat membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, apa, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dibaca 140 kali. Kalau dibaca 140 kali katanya bisa wibawa. Ya. Terus dia tanpa terasa, orang ini, belum saya berbicara tentang dalil-dalil, dia sendiri sudah menyatakan, tapi saya sekarang gak ngamalkan, Ustaz. Kenapa? Berat, 140 kali. Ya. Masih mending 140 kali. Ada yang hitungannya sampai ribuan. Apa seperti ini Rasulullah mengajarkan? Apakah ini bagian daripada yang disampaikan oleh Nabi? Kalau tidak, maka segera ditinggalkan. Kalau tidak, hati-hati. Nanti tanpa kita sadari, kita telah menuduh Rasul berkhianat. Ada yang diistilahkan sekarang, maaf-maaf saja, di masyarakat itu ketika diingatkan, loh ini kan gak ada contohnya. Iya, tapi ini kan baik. Ini ada yang diistilahkan dengan bid'ah hasanah. Iya. Ada bid'ah hasanah. Masya Allah. Berarti agama Islam ini, risalah yang dibawa oleh Nabi, yang Rasulullah sudah menyatakan tadi bahwa tidak ada suatu perkara pun yang bisa mengantarkan atau mendekatkan seseorang kepada jannah atau menjauhkan dia dari an-nar, kecuali sudah pasti aku jelaskan kepada kalian. Berarti masih ada di situ perkara-perkara yang harus dimunculkan, dilakukan sebagai pelengkap terhadap syariat. Subhanallah. Luar biasa ini. Lah bagaimana kalau Rasulullah hidup ya, terus melihat kondisi umat seperti ini? Rasulullah akan bertanya, dari mana kalian ini berdua? Siapa yang mengajarkan ini? aku yang membawa amanah dari Allah. Akan ditanya oleh Rasulullah, kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, atau Khulafaur Rasyidin melihat kondisi umat yang seperti ini, berbagai macam amalan, berbagai macam ibadah, zikir dan yang semisalnya gak pernah dikenal oleh mereka. Lah luar biasa. Berapa waktu yang lalu saya di SMS juga oleh seorang Ustaz, kalau anu katanya Ustaz, ada seorang mengajari kepada saya untuk agak, kalau kamu pingin berhasil karirnya ya, dan disegani orang, kalau tadi 140 kali apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini enggak menulis kalimat bismillah, bismillahirrahmanirrahim 1000 kali ditulis dalam kertas, kemudian kalau keluar ditaruh di kantongnya. Nah, itu bisa wibawa. Masya Allah. Dari mana? Ini kondisi yang kita melihat terjadi pada sebagian saudara kita sangat membahayakan bagi umat. Oleh karena itu penting untuk kita mengetahui sifat-sifat Rasul ini tadi. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, taraktukum ala bahjatil bayda layliha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian wahai umatku dalam keadaan terang benderang, siangnya kayak malam. Maksudnya agama ini sudah terang. Malam harinya orang bisa melihat apa yang ada di hadapannya. Orang bisa melihat ini jurang, ini jalan yang lurus. Ini duri, ini bukan duri. Ini binatang berbisa ataupun bukan. Karena jelasnya dan terangnya agama ini. Sehingga agama ini jangan dikurangi. Dan tidak boleh pula agama ini ditambah. Ketika ditanya, kenapa kok pakai menulis bismillah? Iya, bismillah itu kan nama Allah. Nah, ini kan logikanya masuk. Ar-Rahman itu sifat Allah, nama dan mengandung sifat. Ar-Rahim juga begitu. Sehingga orang yang yakin dengan ainul yakin dan menulis ini kemudian ditaruh di sakunya, dia akan naik terus karirnya. Subhanallah. Orang yang tadi cerita kepada saya seperti itu, dia cerita bahwa beberapa waktu yang lalu dia datang ke Bogor ke seseorang yang katanya dikeramatkan. Datang ke sana berbagai macam orang, artis-artis, pejabat-pejabat. Sesampainya di sana, dia dilihat oleh orang yang dikeramatkan ini tadi. Dilihat, kemudian setelah dipantau, silakan Anda masuk ke ruangan, kemudian silakan Anda mandi. Malam-malam ini Ustaz, dia bilang, saya disuruh mandi. Mandi pakai air bunga. Begitu mandi, di arah sana ada jendela gitu loh, masuk angin kan. Terus ditanya sama si orang yang dikeramatkan ini, begitu keluar, sudah mandi, sudah. Gimana? Terasa dingin? Iya. Iya, wong malam hari mandi ya dingin. Ada angin tadi? Iya, angin dingin. Berarti Anda masih kosong. Mari, Anda punya cincin? Punya. Saya akan isi. Nah, akhirnya cincin itu diisi. Entah diisi apa sudah. Dan Anda nampaknya tidak punya wibawa. Dan Anda tidak sulit berhasil di dalam usahanya. Subhanallah, melebihi Jibril. Ya, melebihi Jibril. Jibril enggak tahu yang gaib, bisa menyatakan kamu enggak bisa berhasil usahanya. Ini kan melebihi Jibril sudah. Ya. Subhanallah amma yasifun. Kemudian saya Ustaz disuruh pakai jubahnya dia. Suruh pakai aja, kemudian dilepas. Dah. Anda berhasil. Anda berwibawa setelah ini itu. Naam. Masya Allah, wahai hadirin. Lah, kemudian orang itu diajari berbagai macam amalan dan zikir yang sama sekali tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tadi saya sebutkan beberapa sifat-sifat Rasul dan kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam pembahasan malam hari ini, saya ingin menyebutkan suatu perkara yang menunjukkan bahwa Rasul SAW mencegah umat ini dari suatu perkara agar perkara tersebut tidak semakin membesar dan akhirnya menjerumuskan dia kepada perkara yang besar sekali. Di antara bentuk kasih sayang Rasul adalah melarang suatu perbuatan yang perbuatan itu memang tidak benar secara syariat, lebih keras dilarangnya karena dia bisa mengantarkan kepada perbuatan yang jauh lebih besar lagi. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita dengar bersama di tempat ini pula, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Kata Rasulullah, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Hal ini dijelaskan dalam riwayat lain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dan diberi bab oleh al-Imam An-Nawawi pada hadis ini, sebuah bab yang judulnya istihbabu salatin nafilah fi baitihi wa jawazuha fil masjid. Disukainya untuk melakukan salat-salat nafilah, salat-salat yang bukan salat fardu, di rumah. Sangat disukai untuk melakukan salat sunnah di rumah, tapi boleh juga di masjid, kata Imam Nawawi. Hadis ini diberi bab oleh beliau dengan judul seperti yang sudah kita dengarkan. Makna hadis ini, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yafirru minal bait alladhi quri'at fihi suratul baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti pekuburan, sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Maksudnya adalah, dari hadis ini, rumah itu harus sering dibacain Al-Quran. Rumah itu juga harus mendapatkan bagian daripada ibadah. Rumah itu jangan sampai kosong dari ibadah kepada Allah. Dengan ibadah apa rumah kita bisa dimakmurkan? Al-Imam Nawawi sudah menyebutkan, yaitu dengan ibadah-ibadah yang nilainya nafilah, bukan perkara yang wajib, bukan sholat-sholat fardu. Maka dari itu sangat disukai kalau seorang sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah, atau sholat duha atau qiyamul lail, untuk dilakukan di rumahnya. Lu apa enggak boleh di masjid? Boleh. Cuma akan lebih utama kalau dilakukan di rumah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan kalian jadikan makamku, kuburanku, sebagai tempat perayaan. Tempat perayaan merayakan suatu perkara tertentu. Dijelaskan oleh para ulama, maksud dari kalimat ini tadi, bahwa larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan, tempat dirayakannya suatu amalan tertentu meliputi juga adanya pelaksanaan ibadah tertentu di makam beliau, baik secara sendiri maupun bersama-sama, baik sendiri dilakukan pribadi tertentu ataupun secara kolektif dilakukan di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan seperti ini digolongkan bentuk perayaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan ketika menjelaskan hadis atau lafaz wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Kata beliau, meliputi larangan ini adanya kegiatan berkumpul setiap tahun atau per minggu atau per bulan di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini ada beberapa acara yang dilakukan di diupayakan untuk dilakukan di makam Rasul setiap tahunnya. Sekian orang sepakat untuk ketemu di makam Rasul, berdoa di sana, berdoa kepada Allah di dekat makam Rasul. Acara ini dilakukan setiap tahunnya atau dua tahun sekali atau pada waktu Hajjil Akbar katanya. Kalau hajinya itu Haji Akbar, ada ya istilah itu ya, Haji Akbar ya. Nah, itu dilakukan pula di sana di dekat makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa secara bersama-sama. Maksudnya bersama-sama kadang-kadang secara dipimpin atau secara berkumpul tapi doanya sendiri-sendiri. Hadirnya bersama-sama. Kedatangannya di waktu yang sama. Nah, acara yang seperti ini termasuk adalah dalam koridor Id, dalam koridor perayaan. Sekarang ini kalau skupnya di luar makam Rasul yang dilarang dalam hadis ini, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lainnya juga, larangan melakukan hal ini juga berlaku kepada tempat-tempat yang lainnya. Sekarang ini ada ziarah bulanan, ada ziarah tahunan, ya, ke makam-makam. Loh, apakah ahli sunnah itu mengharamkan ziarah ke kubur, ke pemakaman? Keliru. Sangat keliru pernyataan ini. Ahli sunnah justru menghimbau umat Islam untuk berziarah ke pemakaman. Tetapi itu ada ketentuannya, ada tata caranya, ada syarat-syaratnya. Bukan pembahasan kita dalam hal ini, tetapi yang kita bahas sekarang adalah adanya beberapa kegiatan yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Diulangi. Ima per bulan atau tiga bulan sekali atau setahun sekali pada setiap bulan Syakban rame-rame membersihkan kuburan. Ini sebagai bentuk perayaan, sebagai salah satu bentuk perayaan dalam istilah bahasa Arab kalimat Id. Jadi kalimat Id itu jangan hanya dipahami Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Jumat pun itu dinamakan Id. Hari Jumat kita berkumpul untuk sholat, kaum muslimin meninggalkan pekerjaannya, berpakaian dengan pakaian yang bersih, itu pun Id. Dilakukan secara berulang setiap Jumat. Jumat depan kembali lagi ke masjid. Ya. Karena kalimat Id itu berasal dari kalimat ada ya'udu. Ada ya'udu Idan. Atau ada ya'udu Audan. Yakni maknanya secara bahasa ada ya'udu kembali secara bahasa. Sehingga suatu acara tertentu yang dilaksanakan secara berulang-ulang itu dinamakan Id. Ada istilah kalau kita ulang tahun ya, setiap tahun itu hari raya, perayaan. Lah, acara mendatangi makam kuburan tertentu atau pemakaman secara umum tertentu pada waktu-waktu tertentu, pada bulan tertentu, tanggal tertentu, ya, yang ini dijadikan rutinitas, maka itu dinamakan Eid. Perbuatan seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pernyataannya, dan pernyataan Rasulullah yang berikutnya ini sebagai salah satu penjelas terhadap pernyataan beliau yang sebelumnya. Kata beliau, "Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Dan bersolawatlah kalian kepada aku. Bersolawat. Perintah dari Rasul untuk bersolawat kepada beliau. Ketahuilah sesungguhnya solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Enggak harus, maksudnya kata para ulama, enggak harus kita untuk bersolawat datang ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita di majlis. Ketika kita mengucapkan Rasulullah sallallahu, ini solawat ini. Sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Enggak perlu kita harus datang ke tempat beliau. Sehingga pelaksanaan solawat secara khusus di makam Rasul ini termasuk bagian daripada Eid, bagian daripada bentuk perayaan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya berbicara seperti ini kenapa? Sekarang ini sedang ramai pulangnya jamaah haji. Pertanyaan seputar ini agak ramai di bulan-bulan ini. Biasanya kalau sudah berziarah kepada orang yang pulang dari haji, ceritanya macam-macam. Iya. Ceritanya macam-macam. Termasuk seputar permasalahan yang sedang kita bahas. Termasuk yang sedang kita bahas ini. Kita datang ke makam Rasul bukan dalam rangka bersolawat. Kita datang ke makam Rasul dalam rangka mengucapkan salam kepada beliau. Assalamu alaikum ayuhan nabi. Memberikan salam, dan ini disunnahkan. Memberi salam kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang dimakamkan di sebelah beliau. Ini pun ada tata caranya dibahas nanti tentang hukum ziarah. Ada tata caranya. Sehingga tidak tercampur aduk satu masalah dengan masalah lain, satu hukum dengan hukum yang lainnya. Lah, para hadirin yang saya muliakan, kemudian dalam hadis ini diingatkan kepada umat bahwa setiap perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu dilarang oleh syariat. Seseorang datang ke makam Rasul dengan keyakinan bahwa doa di sana lebih didengar oleh Allah. Datang ke makam Rasul dengan sengaja untuk berdoa kepada Allah di samping makam tersebut. Apalagi berdoa mintanya kepada Nabi. Ini lebih parah. Berdoa kepada Allah di samping makamnya Rasul. Dengan keyakinan bahwa berdoa di tempat tersebut lebih afdol, lebih didengar oleh Allah, lebih dikabulkan oleh Allah SWT. Hal ini bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan syirik. Oleh karena itu, suatu hari seorang tabi'in besar yang bernama Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Siapa itu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib? Sebenarnya riwayat seputar permasalahan ini banyak sekali hadisnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan sekarang adalah sebuah riwayat yang berkaitan dengan seorang tabi'in yang mulia namanya Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib, cucu dari cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau barakallahu fikum, cucu anak daripada cucunya Rasul. Jadi apa ini namanya? cicit ya. Katanya orang Indonesia kalau enggak cucu ya cicit. Nah, kalau bahasa Arabnya cucu itu hasid atau sibt. Nah, lah ini anak daripada cucunya Rasul. Siapa yang cucunya Rasul? Namanya Husain. Jadi coba perhatikan nama ini, Ali bin Husain bin Ali. Nah, Husain ini anaknya Ali bin Abi Thalib, anaknya Fatimah. Berarti cucunya siapa? Rasul. Lah Husain punya anak namanya Ali. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini adalah bagian daripada Ahlul Bait. Bagian daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja saya sampaikan ini karena pembahasan ini sangat kental kaitannya dengan yang sekarang ini sering dielu-elukan, didengung-dengungkan sebagai Ahlul Bait. Biar gak dituduh anti Ahlul Bait. Ya. Biasanya ahli sunnah itu sering dituduh anti Ahlul Bait. Sangat keliru. Ahli sunnah cinta kepada Ahlul Bait, kepada cucu-cucu Rasul, tetapi cintanya pun cinta yang syar'i. Ahlul Bait tapi jadi tukang ramal. Apa ini boleh kita cintai? Ahlul Bait suka jualan jimat. Apa ini boleh kita cintai? Lawang bertentangan dengan aturan kakeknya. Aturan Rasul SAW, aturan Ali bin Abi Thalib, aturan Husain dan Hasan. Lah, riwayat ini sangat berkaitan dengan mereka, diriwayatkan langsung oleh seorang Ahlul Bait. Apa itu? Dijelaskan, qala annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini suatu hari melihat seorang pria datang mendekati sebuah celah atau lubang di sisi kuburan atau makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pada awalnya berada di kamar Aisyah. Kemudian perluasan masjid karena memang umat semakin banyak, akhirnya kamar tersebut masuk ke dalam bangunan masjid. Atas dasar itu oleh para khalifah dibangunlah tembok penghalang yang memisahkan antara masjid dengan makam tersebut, makam Rasul. Rasulullah itu kan dimakamkan di kamar Aisyah. Nah, lah di situ ada sebuah celah sedikit, tempat yang terbuka yang menghubungkan ke makam tersebut. Ada seorang pria datang mendekati lubang tersebut atau tempat terbuka tersebut. Fayadkhulu fiha, kemudian orang itu masuk ke kuburan Rasul melalui celah tersebut. Fayad'u, kemudian orang ini berdoa. Ya, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah di makam tersebut. Ketika Ali bin Husain melihat perbuatan pria ini, Ali tidak kemudian tinggal diam. Ya. Kalau sekarang biasanya anak cucunya itu bangga kalau kuburan kakeknya diziarahi orang, kuburan kakeknya dimuliakan oleh orang. Nah ini cucunya Nabi atau cucunya Ali bin Abi Thalib, didikan orang-orang mulia, gak riba melihat yang seperti itu. Gak rela dia. Karena memang berilmu dan ilmunya di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Tidak menginginkan kedudukan, tidak ingin dimuliakan orang, tidak ingin dipuji dan diposisikan. Langsung Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang sering diberi lakop julukan dengan Zainal Abidin. Ya, makanya sekarang ini anak cucu mereka sering diberi nama Ali Zainal Abidin. Ya, maksudnya ini Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sering kan diberi nama Ali Zainal Abidin. Ya, ini Zainal Abidin itu julukan buat Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Ali bin Husain ini, ala uhadithukum hadithan, Sami'tuhu min abi an jaddi an rasulillah. Masya Allah. Kata Ali ini, Zainal Abidin, maukah aku beritakan kepada kamu, aku sampaikan kepada kamu sebuah hadis yang aku mendengarnya dari ayahku, dari kakakku.